Di dadaku ada senyummu, ada cintamu, ada hasratmu, ada kumismu, ada kupingmu. Di dalam dadaku ada kamu. Di hatiku simpan wajahmu, tersimpan marahmu dan juga tangismu. Semakin ku tunggu, semakin menggebu, ingin ku miliki semua yang ada di dirimu. Hal kekasihku, bimbing ledakku menuju cinta yang bahagia. Peluklah diriku, hadirkan cinta, wujudkan hasratmu, hasratku di dadaku. Ada senyummu, ada cintamu, ada hasratmu, ada kumismu, ada kupingmu. Di dalam dadaku ada kamu. Kita berdua.